إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sekian banyak dari kalangan para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang telah berjanji berbaiat sumpah setia untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulnya dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Oleh sebab itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita ingin mendengar bagaimana salah satu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembelaannya, kecintaannya, kisah perjalanannya ketika mengabdi untuk Islam dan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu adalah Khubaib ibn Adi radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رهط سرية عينا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 orang dari kalangan sahabatnya untuk menjadi mata-mata. Kesepuluh orang ini diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi mata-mata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui jumlah lawan, kekuatan lawan, dan apa persiapan lawan, sehingga dari sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membuat siasat dan taktik perang. Ketika ke-10 orang ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan Asim bin Thabit Al-Ansari sebagai pemimpin dari ekspedisi tersebut, pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjalanan mereka menuju tempat yang ditargetkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata sesampainya mereka di tempat Hudah, yaitu tempat di antara Asafan dan Makkah, kedatangan mereka telah tercium, terendus oleh Hudail, yaitu anak keturunan Lihyan. Ternyata mereka langsung menyiapkan pasukan sejumlah 100 orang yang kesemuanya adalah para pakar ahli perang dan pandai dalam hal memanah, karena yang akan mereka kejar adalah 10 orang yang lincah dan pandai untuk meloloskan diri. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pengejaran pun berlangsung. Kesepuluh orang ini dari kalangan para sahabatnya lantas bergegas untuk berbalik, menyelamatkan diri mereka dari kejaran lawan yang jumlahnya tidak sebanding. 100 orang ini terus menyusuri jejak-jejak di mana mereka singgah, sampai mereka tiba di suatu tempat. Kemudian mereka menemukan biji-biji kurma. Lalu mereka mengatakan, "Hadza tamr Yathrib." Ini adalah biji kurma dari Yathrib, Madinah. Tidak mungkin bisa sampai ke sini kecuali dibawa oleh orang-orang Madinah. Yakni dahulu sempat singgah di sini gerombolan tersebut, utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka menyusuri jejak-jejak mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ternyata mereka tidak mampu lagi untuk menghindar dari kejaran musuh. Akhirnya mereka naik ke atas bukit yang tinggi, yang kemudian para pasukan musuh telah mengitari bukit tersebut, sehingga mereka menyeru, berteriak dan memanggil, "Inzilu, turunlah kalian. A'tuna bi'aidikum walakumul ahd wal mithaq. Serahkan diri kalian. Kami akan memberikan untuk kalian keamanan, ayoman, perlindungan. Wala naqtul minkum ahada. Tidak ada seorang pun dari kalian yang akan kami bunuh." Ini ucapan kaum kafir. Kemudian Asim bin Thabit selaku pemimpin dari utusan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Demi Allah, ama ana fa wallahi la anzilu al-yawm fi dhimmati kafir. Hari ini demi Allah aku tidak sudi untuk meminta perlindungan kepada orang-orang kafir. Allahumma akhbir anna nabiyyak. Ya Allah, sampaikanlah, berikan kabar nasib kami ini kepada nabimu yang ada di kota Madinah." Sehingga karena mereka enggan untuk turun, mereka patuh kepada pemimpinnya. Pasukan musuh pun mulai menghujani para sahabat dengan anak panah. 7 orang dari mereka meninggal, sisa 3 orang. Adapun Asim ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ketika pasukan musuh meminta untuk diambil mayatnya agar diserahkan kepada kaum Quraisy, ternyata mereka tidak mampu untuk menyentuh mayatnya. Hal ini karena diriwayatkan bahwasanya Asim bin Thabit telah mengambil janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Allahumma inni la tad'ni la yamsah musyrikun wa la yamsu musyrikan abada. Allahumma inni ahmilaka al-yawma dinak fahmili lahmi." Ya Allah, hari ini aku telah membela agamamu, maka tolong jagalah tubuhku dari mereka. Karena Asim bin Thabit adalah orang yang telah mengambil sumpah kepada Allah bahwasanya beliau tidak sudi dan tidak ingin menyentuh tubuh seorang musyrik. Maka ya Allah, lindungi tubuhku dari sentuhan orang-orang musyrik. Sehingga ketika kematiannya, Allah Subhanahu wa taala mengutus semua lebah yang beracun mengitari tubuh Asim bin Thabit, sampai dikisahkan bahwasanya jumlah lebah tersebut seperti awan gelap yang menyelimuti tubuhnya. Tidak mampu tangan manapun yang masuk untuk mengambil dagingnya. untuk mengoyak jasadnya atau menyeret tubuhnya untuk diserahkan kepada kaum kafir Quraisy. Sedangkan ketiga sahabat yang lainnya yang hidup, di antaranya adalah Khubayb ibn Adi radhiyallahu taala anhu, menyerahkan diri mereka ke tangan kaum kuffar. Mereka menyangka bahwasanya ucapan kaum kuffar bisa dipercaya, bisa dipegang janjinya, amanahnya. Dan mereka menyangka bahwasanya orang kuffar sama seperti orang Islam. Ketika mereka menyerahkan diri-diri mereka kepada kaum kafir, justru mereka menjual sahabat-sahabat tadi kepada kaum Quraisy demi uang, demi dirham. Tidak ada keselamatan yang dijaminkan, tidak ada rasa aman yang dijanjikan. Khianah pun terjadi. Mereka lah orang-orang kafir, tidak bisa memegang amanah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Khubayb ibn Adi diserahkan kepada keturunan Al-Harith ibn Amir. Anak-anak Al-Harith ibn Amir, mereka yang membeli Khubayb, dikarenakan Khubayb telah membunuh ayah mereka di perang Badar. Sehingga mereka sangat ingin menjadikan Khubayb sebagai tawanan mereka, ingin ditindas, ingin disiksa, membalaskan dendam demi ayahnya. Khubayb ibn Adi selalu dibelenggu tangannya. Kemudian pada suatu saat, ketika putri Al-Harith diminta oleh Khubayb sebuah pisau dari tangannya untuk ditajamkan oleh Khubayb, dengan senang hati wanita tadi menyerahkan pisaunya. Namun ternyata dia tidak sadar putrinya yang masih kecil lolos dari pengawasannya. Ketika dicari putri tersebut, ternyata anak tadi telah berada di atas pangkuan Khubayb ibn Adi, yang di tangannya telah terhunus pisau yang tajam. Kemudian Khubayb menyaksikan raut wajah ketakutan dari putri Al-Harith. Kemudian Khubayb mengatakan, "Takhshin an aqtulah?" Apakah engkau takut kalau aku akan membunuh putrimu ini? Qal, "Ma kuntu la'af'al dhalik." Demi Allah, aku tidak akan mungkin melakukannya. Maka wanita tadi mengatakan, "Wallahi ma ra'aitu asiran qat khairum min Khubayb." Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang tawanan yang lebih baik dibandingkan Khubayb ibn Adi. Dia sangat menjaga amanahnya sebagai tawanan, meskipun dia seorang muslim, meskipun dia memiliki kesempatan. Ma'asyarul muslimin, kemudian wanita tadi melanjutkan, "Wallahi laqad wajadtuhu yawman ya'kulu min qatfi 'inab fi yadihi wa innahu lamawthuqun fil hadid wa ma bi makkah min thamar." Demi Allah, aku juga pernah melihat Khubayb makan setangkai anggur yang ada di tangannya dalam kondisi kedua tangannya terbelenggu dengan besi. Tidak mungkin dia mampu mengambil atau memetik, bahkan mencari inab tadi, anggur tadi. Toh di kota Makkah belum ada musim anggur. "Wa innahu larizqun razaqahu Allahu lah." Sungguh ini adalah sebuah rizki yang Allah berikan untuknya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai akhirnya ternyata anak-anak Harith telah sepakat untuk membunuh Khubayb ibn Adi. Sekali lagi, mereka tidak bisa menjamin keselamatan dan tidak bisa memegang janji. Demikianlah kaum kafir Quraisy. Ketika mereka telah berkeinginan untuk membunuh Khubayb ibn Adi, mereka membawa Khubayb keluar kota Mekkah. Mereka tidak ingin menodai tanah suci Al-Haram, karena mereka berkehendak untuk membunuh. Sesampainya di luar kota Makkah, Khubayb bin Adi mengatakan, "Da'ni arka' raka'atain." Izinkan aku melakukan dua rakaat salat sebelum aku dibunuh. Mereka pun melakukannya, membebaskannya dan membiarkannya untuk melakukan salat dua rakaat. Kemudian di akhir salatnya, ketika salam, Khubayb mengatakan, "Laula an tadhunnu annama bi jaz' la tawaltuha." Kalau seandainya kalian tidak menganggap diriku takut karena mati, niscaya aku akan panjangkan dua rakaat tadi. Namun aku bukan orang yang takut mati. Setelah itu Khubayb melantunkan syair yang mencerminkan kekokohan keimanannya, kekuatan keimanannya. "Walastu ubali hina uqtal muslima." Aku tidak peduli ketika aku dibunuh, statusku seorang muslim. "Ala ayyi shiqqin kana lillahi masri'i." Di bumi manapun aku akan meninggal. "Wadhalika fi dhatil ilahi wa iyasha." Yang demikian itu karena telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemauannya. "Yubarik ala ausalin shulu'in mumazza'." Yang Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi setiap tubuh yang terkoyak. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu mereka pun membunuh Khubayb bin Adi. Demikianlah kisah kepahlawanan Khubayb bin Adi dan kekokohan imannya. Mereka tidak enggan terhadap orang-orang kafir, dan mereka juga tetap sumpah setia, tidak membelot atau menjual keimanannya demi menyelamatkan diri mereka dari tangan musuh dan kejaran musuh. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan sekian banyak pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini di dalam kitabnya Fathul Bari. Di antara apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasanya keberadaan para sahabat yang di antara mereka enggan tidak mau diayomi dan dilindungi oleh orang-orang kafir, ini adalah hak mereka. Dan mereka terpuji karena sikap mereka ini. Sebagian pula di antara para sahabatnya yang mereka mengambil rukhsah, mereka diizinkan karena telah terdesak untuk mengambil dan percaya kepada ucapan mereka bahwasanya mereka akan dilindungi dan diselamatkan, tidak akan dibunuh. Mereka pun juga tidak bersalah dalam kondisi seperti ini karena mereka terdesak. Tidak ada seorang pun dari para sahabat yang dicela akibat sikap mereka dan keputusan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji semua orang-orang yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, untuk mengukur sejauh mana kejujuran imannya. Tidak mungkin seseorang yang telah mengaku beriman kepada Allah lantas dibiarkan dia hidup begitu saja dengan enak, nyaman, tanpa ada ujian dan rintangan, tidak ditimpa ketakutan ataupun cobaan, mulus-mulus saja hidupnya dalam mempertahankan keimanan dan sunnah. Itu hal yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia telah menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengikrarkan keimanannya kemudian tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka untuk mengukur tingkat keimanannya. Kemudian dari sana kami mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar jujur ucapan keimanannya. Dan siapa di antara mereka yang dusta dalam ucapan keimanannya. Karena ucapannya tidak sejalan lurus dengan amal prakteknya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwasanya di antara kisah tadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan ketika diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian para sahabatnya yang telah dibantai, disikapi dengan sikap yang jelek dan buruk oleh orang-orang kafir, dalam kondisi tidak ada satu kabar pun yang nyampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini karena doa Asim bin Thabit. Ketika Rasulullah mengkhabarkan kisah ini kepada para sahabatnya yang lain, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Yahfazullahu al-'abdal mu'min ba'da wafatihi kama hafizahu fi hayatihi." Ketika mendengar kisah Asim bin Thabit yang dilindungi oleh tangan kaum musyrikin, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tangan kaum musyrikin, maka Umar mengatakan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hambanya yang mukmin ketika matinya, sebagaimana Allah telah menjaganya ketika di masa hidupnya. Dengan syarat dia benar-benar beriman kepada Allah dan berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaytah, wa la hamman illa farajtah. Allahumma khudh bi'aydina ila kulli khair, waj'alna mafatih al-khair wa maghalik al-shar ya rabbal alamin. La mafatih al-shar wa maghalik al-khair ya rabbal alamin. Rabbana arina al-haqqa haqqa wa rizukna attiba'ah, wa arina al-batila batila wa rizukna jitinabah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.